Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala ilayna al-Quran la rayba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, sahabat inspiratif, dalam beberapa episode kita telah berbicara tentang bagaimana kita belajar dengan Nabi Musa, dan madu'unya adalah seorang yang merasa paling hebat di dunia di zaman yang merasa sebagai Tuhan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita dari sikap-sikap yang sombong terhadap panggilannya melalui para da'i, melalui para asatidz yang memanggil kita, ya, dan kita tidak menjadi orang-orang yang berkelompok dalam mendengarkan da'inya. Kalau da'i A yang ceramah saya mau, kalau da'i B yang ceramah saya tidak mau. Padahal sama-sama yang dikaji adalah panggilan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat inspiratif, kita bersatu dalam cinta Al-Quran, dalam gerakan cinta Al-Quran bersama RRI di ayat ke-16 surah Asy-Syu'ara juz ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala menyapa kita dengan cintanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin. Maka lanjutan dari ayat sebelumnya tentang bagaimana ada kekhawatiran-kekhawatiran Musa bersama Harun untuk mendatangi seorang Firaun, pemimpin besar, raja besar, orang yang termasuk paling kaya dan paling kuasa, merasa khawatir apakah sanggup mereka berdakwah terhadap mad'u sekelas Firaun ini. Allah mengatakan, datanglah kamu berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun dan katakan kepada Firaun, sesungguhnya kami inna rasulu rabbil alamin. Kami adalah rasul-rasul Tuhan, rasul-rasul Allah, Tuhan seluruh alam. Maka jikalau Firaun merasa dirinya ana rabbukumul a'la, dengan pembesar-pembesar yang dikumpulnya hanya sebatas orang, Musa dan Harun datang mengatakan bahwa Tuhan kami bukan hanya sekitar Mesir saja, tapi seluruh alam raya. Maka jikalau kita sambungkan dengan surah An-Nadhi'at, kisah Nabi Musa dan Firaun, sangat korelasinya menarik. Karena setelah bicara tentang Musa dan Firaun, maka Allah menanyakan dalam ayat berikut di An-Nadhi'at ayat ke-27, A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu menduga bahwa penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Jikalau misalnya Firaun merasa hebat dengan kerajaannya, maka Allah memaparkan ada kerajaan langit yang lebih luas dan tidak terbatas. Itulah pengutus Nabi Musa dan Harun. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia telah meninggikan bangunannya langit demi langit lalu menyempurnakannya. Wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Demikianlah Allah mengajak kita untuk berkontemplasi, berpikir bagaimana kemudian kita mampu berpaling terhadap Tuhan semesta alam yang menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Setelah itu bumi dihamparkan, dari bumi kemudian berpancar air dan menjadi penghidupan buat kita bersama. Demikianlah Musa dan Harun datang kepada Firaun dan mengatakan, inna rasulu rabbil alamin. Dan bukan hanya Rabbun, Tuhan yang dianggap oleh Fir'aun terhadap pembesar-pembesar yang dikumpulnya, tapi Tuhan Musa dan Harun, Tuhan semesta alam. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di studio telah ada Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Syamu. Insyaallah menambah wawasan keilmuan kita di ayat ini. Tafadhal Ustaz. Terima kasih. Pendengar yang dirahmati Allah, judul kita pada hari ini adalah Double Single dalam Kebaikan. Ini adalah ide dari Ustaz Syamu. Bagaimana Allah menyebutkan di sini double, dua orang, Fatia, Musa dan Fir'aun. Fir'auna fakula juga musanna atau double. Inna kemudian ini adalah untuk kami, tapi Rasulu itu menjadi single, menjadi satu. Bagaimana dalam tatanan bahasa Arab ini sangat salah. Yang tadinya double kemudian berubah menjadi jamak, kemudian berubah menjadi mufrad. Tapi itulah Al-Quran dengan bahasa keagungannya yang sungguh spektakuler. Karena apa? Karena dua nabi ini menjadi satu. Dua nabi ini menjadi banyak, inna, kemudian yang banyak ini menyatu. Di kata-kata Rasul, inilah double single dalam kebaikan. Banyak kita, tapi kita satu dalam kebaikan. Kita satu dalam dakwah. Kita satu dalam utusan Tuhan. Kita satu dalam menyebarkan kebajikan. Inilah semangat dakwah Islam itu. Jangan banyak bercerai-berai, akhirnya kita bagikan gusa ke gusa isair. Kita banyak tapi bagikan buih. Karena apa? Berpecah, berpecah belah, berantakan. Maka semangat dakwah dalam Islam itu, kita satu. Karena apa? Karena Allah itu satu. Untuk kalimat tauhid kita sepakat, tapi tauhidul kalimat kita belum sepakat. Mengesakan Tuhan kita sepakat, tapi menyatukan kesepakatan kita belum bisa. Inilah keberadaan dunia Islam saat ini. Inilah semangat Allah di balik ayat 16 double single dalam kebaikan menurut semangat Ustadz Siamu. Kepada Sohibul Fikroh kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Zainal. Double single memang sesuatu hal yang sangat wajar, karena di dalam diri kita juga terdapat dua hal, yaitu keinginan dunia dan keinginan akhirat. Bagaimana kita satukan menjadi baik di akhirat dan baik juga di dunia. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita melihat dari ayat 16 ini, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyarankan kepada Musa dan Harun untuk senantiasa berkelanjutan terus dan menerus mendatangi Fir'aun untuk mengungkapkan kebaikan yang ia dapatkan dari Tuhannya. Jadi para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita sebagai dai, sebagai pendakwah, sebagai orang yang berkeinginan memberikan motivasi kebaikan kepada orang lain, maka sesungguhnya kita itu mendatangi orang yang senantiasa berasal dari yang sama. Jadi ruh yang dia punya dan ruh yang kita miliki itu sesungguhnya berasal dari yang sama. Jadi kalaupun kita mendatangi kepada dia pada konteks realitanya buruk, tetapi dalam konteks hikmahnya mereka itu adalah saudara kita. Maka hendaklah senantiasa kita menyampaikan pesan-pesan ayat Al-Quran tadi, ayat-ayat Allah tadi. Jadi kalaulah kita mengambil inspirasi nilai pendidikan dari gambaran Musa dan Harun yang senantiasa disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Fir'aun, ini sesungguhnya sesuatu hal yang sangat wajar. Artinya seburuk apapun seseorang, sesungguhnya ruhnya itu masih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata dalam diri kita orang yang tidak baik itu orang yang patut untuk dipisahkan, tetapi orang yang senantiasa harus kita datangi dan kita ajak untuk kebaikan. Sebab walaupun secara keduniaan kita tidak mendapatkan penghargaan, tetapi Allah SWT senantiasa akan memberikan kita yang upahnya itu kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Saya kembalikan kepada Ustadz Fadli. Syukran Ustaz Zainal, syukran Ustaz Syamu yang telah menambah khazanah luas kita di ayat ini. Luar biasa, double single yang dikatakan Fatia Fir'auna Fakula Inna Rasulu Rabbil Alamin. Demikian kiranya menjadi inspirasi kita bersama. Ada jutaan da'i, ada ribuan organisasi Islam, ratusan, puluhan, atau mungkin di bawah itu. Seharusnya menjadikan satu kekuatan bahwa kita adalah bagian dari penerus Rasulullah Rabbil Alamin, al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi-nabi. Maka kita harapkan sebenarnya bagaimana sinergisitas dakwah NU, dakwah Muhammadiyah, dakwah Al-Wasliyah, dakwah Hizbut Tahrir, dakwah Jamaah Tabligh, dakwah Dewan Dakwah, ya, dan semua organisasi Islam lainnya mengkerucut pada satu bentuk yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, Tauhidul Kalimah, kesepakatan pemanggilan pada Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, dan untuk membesarkan Tauhidullah, bukan menjadi menyembah, ya, kalau dikatakan dalam trennya sekarang, banyak orang beragama menyembah agamanya, bahkan menyembah organisasinya, tapi tidak menyembah Allah, sehingga kadang-kadang kita mengambil alih hak prerogatif Allah untuk menghukum hamba-hambanya. Kadang ada satu organisasi yang saling mengkafirkan, saling membatalkan, menghalalkan dan mengharamkan ibadah satu dan lainnya. Hanya permasalahan-permasalahan yang mungkin masih ikhtilafiyah, kecuali yang sudah pada tingkatan perbedaan yang bicara tentang milah, boleh. Tapi kadang-kadang yang juga masih ikhtilafiyah sederhana saja masalah ibadah, saling menyalahkan, tidak berada dalam Tauhidul Kalimah. Sehingga yang menjadi masalah, umat menjadi bingung, dan ustadz menjadi adu domba. Nanti ada kadang jemaah nanya sama kita, ustadz ini bilang begitu, ustadz ngomong begini, mana yang benar? Kita bilang dua-duanya benar, yang penting ibu menjalankan ibadah yang dipaparkan ustadznya, ya. Asal sholatnya jalan dengan baik, ya, kadang-kadang jemaah jadi juga pinter ngadu antar ustadz. Jadi, sahabat inspiratif, bersatu kita dalam dakwah, bersatu dalam kalimat untuk melanjutkan Rasulullah Rabbil Alamin. InsyaAllah, menjadi nabi dan dai adalah menjadi utusan Allah ke seluruh alam. Ini adalah kerja mulia yang dibayar dengan kebahagiaan abadi, yaitu surga. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.